as I am. Ucapkan padamu, wahai orang yang pernah kami, aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jaga. Thank you. biasa.